unsur kufur, ada unsur bid'ah atau yang sejenisnya. Akhirnya Allah tidak ridho kepada orang itu. Maka walaupun para malaikat, walaupun para nabi, tidak bisa memberi syafaat kepada orang yang tidak diridhoi oleh Allah, dan Allah tidak akan mengizinkan syafaat itu diberikan. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat para pemberi syafaat siapapun. Oleh karena itulah maka wajib bagi setiap muslim yang ingin bisa memperoleh syafaat dari siapapun untuk meraih tiga atau setidaknya dua syarat, ridho Allah dan izin Allah Azza wa Jalla. Kita akan mulai pembicaraan dengan asy-syafa'atul mutsbatah. Syafaat yang diterima, syafaat yang ditetapkan. Syafaat al-mutsbatah ini ada beberapa jenis. Pertama, syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada empat jenis syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa saja syafaat dari Nabi ini? Pertama, yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Atau dalam riwayat lain disebut dengan sebutan asy-syafa'atul kubra, syafaat yang paling besar. Ini adalah syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa asy-syafa'atul uzma. Nabi-nabi lain tidak memiliki ini, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan ayat asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Allah akan mengangkat engkau hai Muhammad ke tempat atau ke posisi yang terpuji. Maksudnya posisi ketika hanya beliau yang bisa memberi syafaat. Dan ini yang dimaksud dengan wasilah dan al-fadilah yang kita minta di dalam doa setelah azan. Ati Muhammadanil wasilah wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'antah. Wab'athu, dan angkat beliau. Kita setelah mendengar azan, salawat dulu kepada Nabi SAW, lalu berdoa, Allahumma rabba hadihi da'watit tamah, salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilah, al-fadilah, ab'athu. Ab'athu, dan angkatlah beliau. Itu Nabi SAW. Kemana? Maqamam mahmudan ladhi wa'antah, ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Ini asy-syafa'atul uzma. Ada beberapa jenis asy-syafa'atul uzma. Yang pertama adalah syafaat beliau kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Sudah kita terangkan, begitu ditiup sangkakala yang kedua, manusia yang sudah mati itu dibangkitkan lagi. Jadi prosesnya itu ketika seluruh manusia itu mati karena sudah mati duluan sebelum kiamat atau pas ketika kiamat. Ditiup sangkakala pertama hancur alam jagat raya, mati semua. Seluruh tubuh manusia hancur, kecuali satu bagian yaitu tulang ekor. Tulang ekor inilah ibarat biji tanaman. Tanaman yang besar gitu ya, yang tingginya puluhan meter. Batangnya juga teka tangkep ke orang mah, saking gedenya. Itu dulunya berasal dari satu biji-biji kecil. kemudian ditanam di dalam tanah, disiram, kemudian tumbuh, sirung, tunas, terus lama-lama besar, berproses tahunan, puluhan tahun, jadi gede. Karena di dalam biji kecil terkandung seluruh bahan bagian dari seluruh pohon. Ada bahan batangnya, rantingnya, daunnya, bunganya, buahnya. Dan itu diteliti oleh para ahli biologi ilmiah. Manusia juga sama begitu. Berasal dari tulang ekor. Tulang ekor ini nanti terkubur di alam mahsyar sana, di padang mahsyar. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan. Lalu hujan itu menyerap mengenai tulang ekor seluruh manusia, tumbuhlah dari tulang ekor itu seluruh tubuh manusia secara utuh. Seperti tumbuhnya pohon-pohon dari biji yang kecil. Kalau pohon prosesnya lama, puluhan tahun. Kalau di padang mahsyar cepat. Allah memprosesnya secara cepat, lalu tumbuh menjadi orang. Utuh. Tulangnya, dagingnya, kadutnya, kulitnya, semuanya utuh. Manusia kembali utuh seperti semula. Dalam keadaan telanjang, tidak memiliki pakaian, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, masih dalam keadaan mati, tergeletak. Lalu ditiup sangkakala kedua. Maka bangun lagi lah. Menurut riwayat yang beberapa macam riwayat tentang hal ini diantara dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Di dalam sangkakala itu tersimpan seluruh ruh manusia. Begitu ditiup, ruh-ruhnya itu semua pada keluar dan masuk kembali kepada jasad masing-masing orang. Tidak akan tertukar, ruh saya tidak akan masuk ke tubuh Pak Husain. Ruh saya ke tubuh saya, ruh Pak Husain ke tubuh Pak Husain. Seperti itu semuanya. Lalu bangunlah semuanya. Dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Luasnya tidak ada bandingannya. Karena manusia yang dikumpulkan juga triliunan mungkin jumlahnya. Tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada yang muncuguk, cembung, tidak ada yang logak, rata. Tak pernah setetes darah pun menetes di tanah itu. Tak pernah ada satupun keburukan dosa yang dilakukan di atas tanah itu. Suci. Matahari dekat. Panasnya enggak ketulungan. Semua orang menderita. Orang berkeringat. Ada yang terendam oleh keringatnya selutut, sepaha, sepinggang, setelinga. Macam-macam tergantung amalan. Seluruhnya menderita. Kecuali beberapa orang yang Allah istimewakan. Akan diberikan naungan. Di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Nah, karena menderita seperti itu, manusia ingin segera lepas dari keadaan seperti itu. Akhirnya mereka datang ke Adam, minta syafaat ke Adam. Adam tidak bisa ke Nuh. Nuh tidak bisa kemudian ke Ibrahim. Ibrahim tidak bisa lalu ke Musa. Musa juga tidak bisa lalu ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak memberi syafaat. Itu terakhir Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa. Akhirnya beliau memberikan syafaat itu kepada seluruh manusia. Hanya beliau ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Agar segera hisab, dihisab. Karena enggak tahan, enggak kuat dengan situasi yang dialami, yang dirasakan saat itu. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, dan itu hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Syafaat yang kedua, ini juga termasuk asy-syafa'atul uzma. Yaitu syafaat Nabi alaihi salatu wasallam kepada calon penghuni surga agar segera masuk surga. Setelah hisab. Terus manusia ada yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan, amalnya bagus. Ada yang dari sebelah kiri, di balik punggungnya. Kemudian terakhir mereka menyeberang sirat, jembatan. Jembatan di atas neraka. Menuju ke surga. Jembatan ini, sirat ini mengerikan. Pertama, kecil. Lebih kecil dari bagian tajam, bagian tajam dari sebuah pedang. Pedang kan ada yang tajamnya, ada yang punggungnya, ya. Nah, sirat atau jembatan itu lebih kecil daripada bagian tajam dari sebuah pedang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, "Balaghani anna sirat ahadda minas-syaif." Aku telah mendengar berita riwayat kepadaku bahwa sirat itu lebih kecil, lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Ini yang sahih. Adapun keterangan yang menyatakan bahwa jembatan itu sekecil rambut dibelah tujuh, tidak ada. Yang sahih itu. Kedua, leer, licin. Matak tisirile, matak tisoledat. Kalau toh tidak licin aja udah susah, ya enggak? Ketiga, gelap. Dekat tinggalnya curuk-curuk acan. Telunjuk kita pun tidak kelihatan karena gelap. Tapi nanti orang mukmin ketika nyebrang ada cahaya, terangi. Seterang apa? Tergantung amalan. Ada yang seterang gunung cahayanya itu. Ada yang cahayanya setinggi pohon kurma. Ada yang setinggi orangnya. Macam-macam. Ada yang sebesar jempol. Orang munafik ada. Sebesar jempol tapi mati. Raidei. Gitu terus. Nah. Ya kecil. Ya licin. Ya gelap. Susah apa gampang? Super sulit. Ditambah dari neraka ada besi-besi panjang. Hidup seperti tangan gurita. Tahu gurita? Cumi-cumi raksasa. Setiap orang yang lewat dikait. Dikait. Tanpa itu aja susah, ya enggak? Jangankan jembatan sekecil pedang. Secatang pohon kelapa juga. Leher mungkin tisoledat orang tanpa apa-apa memonjong panjang ninggalin lagi ngelepernya. Nah, susah. Maka banyak orang terjerumus masuk ke dalam neraka. Tapi orang-orang mukmin selamat. Macam-macam. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari. Ada yang secepat orang berlari. Ada yang secepat terbangnya burung. Ada yang berjalan kaki. Ada yang ngalenghoy. Ada juga yang ngorondang. Ada juga yang ngalangsud. Beda kan ngorondang dengan ngalangsudnya? Ngorondang mah sama empat

para malaikat yang menjaga. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasalam ati babal jannati yaumal qiyamah. Fastaftihu fayaqulu al-khazin man ant? Faqulu Muhammad. Fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Aku minta dibukakan pintu itu kepada penjaganya. Berkatalah penjaga, siapa kamu? Dijawab, aku Muhammad. Penjaga itu mengatakan, aku diperintah untuk tidak membukakan pintu surga bagi siapapun sebelum engkau. Akhirnya dibukakan. Akhirnya dipersilakan Nabi dan orang-orang mukmin itu masuk ke dalam surga. Masih di dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah." وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita orang yang paling akhir hidupnya di dunia, tapi yang paling awal dihisabnya pada hari kiamat. Jadi kita umat terakhir. Setelah kita tidak ada lagi umat yang lain. Karena Nabi kita, Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Yang ngaku Nabi banyak. Tapi itu KW. Palsu. Cuma aakuanan. Kita umat yang paling akhir hidup di dunia, tapi umat yang paling awal pada hari kiamat. Dan kitalah yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Oleh karena itulah maka proses masuknya ke dalam surga diterangkan. Nabi SAW mengetuk pintu surga. Kemudian apa yang terjadi? Kata beliau SAW, ana awwalu ma yaqra babal jannah. Akulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dan inilah yang diterangkan di dalam ayat kata Allah Azza wa Jalla yang Allah terangkan dalam surah Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat lahum abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang yang bertakwa. Siapa yang menggiringnya? Para malaikat atas suruhan Allah. Digiring. Kemana? Ke arah surga. Secara berombongan, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha. Ketika sampai di depan pintu surga. Terus di sana ada syafaat dari Nabi SAW diminta dibukakan, lalu dibukakan, wa futihat abwabuha. Dibukakan pintunya untuk mereka. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para malaikat penjaga surga, salamun alaikum. Keselamatan bagi kalian, tibatum. Dahulu kalian orang-orang baik ketika di dunia, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga secara abadi. Ini jenis asyafa'atul uzma yang kedua. Nabi-nabi lain tidak. Nanti ngantri di belakang. Umat lain nanti di belakang. Berapa tahun antriannya? Mungkin ribuan tahun. Karena apa? Karena di antara sesama muslim saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang dengan lafaz yang berbeda, bahwa orang-orang fakir di kalangan muhajirin akan masuk surga lebih dahulu 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Antara orang fakir dengan orang miskin aja 500 tahun tuh bedanya. Pas orang kaya masuk surga, oh, orang-orang miskin sudah ada. Sejak kapan kamu di sini? 500 tahun yang lalu. Bayangkan, itu sesama muslim. Dalam riwayat lain, bahwa orang-orang kaya masuk surga 40 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Mana yang benar, 500 tahun atau 40 tahun? Dua-duanya benar, dua-duanya sahih. Kok beda? Nah, karena kan orangnya banyak. Lalu para ulama memadukan hadis ini dengan menyatakan yang dimaksud 500 tahun perbedaan waktunya adalah antara orang pertama masuk ke surga dengan orang terakhir. Yang dimaksud 40 tahun adalah orang terakhir dari orang miskin masuk surga 40 tahun lebih dahulu dibanding orang kaya pertama yang masuk ke dalam surga. Nah, itu sesama muslim, apalagi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antriannya panjang. Untung kita hidupnya di dunia terakhir, masuk surganya paling awal dibanding umat-umat sebelumnya. Inilah syafaat yang kedua. Syafaat yang ketiga khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Beliau mati dalam keadaan musyrik, tapi jasanya besar. Sebesar apapun jasanya percuma kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Mati dalam keadaan kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar dosa Abu Thalib diampuni. Doanya dikabul? Tidak, ditolak. Syafaat beliau untuk Abu Thalib agar bebas dari api neraka ditolak karena Abu Thalibnya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar azab untuk Abu Thalib diringankan. Dan dikabul. Harusnya Abu Thalib itu masuk ke neraka yang paling bawah, diangkat menjadi neraka yang paling atas dengan azab paling ringan. Yaitu diberi sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai ubun-ubunnya mendidih. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, laula ana. Maknanya, laula syafa'atan minni. Seandainya bukan karena aku, seandainya bukan karena syafa'at dari aku, lakana fiddarkil asfali minan nar, niscaya Abu Thalib akan berada tingkat neraka yang paling bawah. Ini yang ketiga. Keempat, syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang berdosa besar. Beliau menyatakan inna syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Untuk apa syafa'atnya? Yang tadinya umatnya masuk neraka karena syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi selamat, tidak ke neraka dulu, langsung ke surga. Ada juga syafaat untuk orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Dapat syafaat dari Nabi SAW lalu diangkat, dipindah ke surga. Nah, nanti kita harus mengetahui amal apa saja yang menyebabkan nanti kita dapat syafaat. baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para malaikat, dari sesama manusia. Dan umat Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam yang ahli maksiat, yang berdosa besar, lebih layak untuk memperoleh syafaat dibanding orang-orang soleh. Kalau orang soleh tanpa dapat syafaat juga selamat dari azab neraka, masuk ke dalam surga. Ini nih yang bandel-bandelnya, yang bedang wangkelang teka palang, yang banyak meninggalkan perintah dan melanggar larangan, terjerumus ke dalam maksiat besar, dosa-dosa besar. Ini yang layak memperoleh syafaat. Apakah semua? Enggak semua. Ada syarat-syarat yang nanti akan kita terangkan bagaimana caranya agar kita memperoleh syafaat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Inilah asy-syafa'atul mutsbatah yang pertama, yaitu syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan empat jenis syafaat yang tadi diterangkan. Ya. Nanti syafaat-syafaat lainnya akan kita bahas di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sedikit waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Syukran Ustaz atas penyampaian kajian kesempatan pagi hari ini, materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar juga pemirsa yang memiliki pertanyaan. Kami silakan menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, untuk kesempatan pertama kami silakan kepada hadirin yang ada di Masjid Umar Khattab, kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, gimana nasib orang-orang munafik kelak di neraka? Apakah mereka kekal? Yang kedua, saya pernah membaca hadis kalau kelak penduduk surga itu berbadan seperti Nabi Adam alaihissalam dan berwajah seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan berhati seperti Nabi Ayub alaihissalam. Apakah hadis itu sahih? Baik, barakallahu fik. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana nasib orang munafik? Apakah masuk neraka secara kekal ataukah tidak? Munafik ada dua jenis. Pertama disebut nifaq akbar, nifaq terbesar. Kedua, nifaq asghar. Nifaq akbar adalah orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman secara zahir. Pura-pura dia masuk Islam untuk kepentingan duniawi. Karena waktu di Madinah kan Nabi dan para sahabat begitu dominan, begitu memiliki power, kekuasaan dan pengaruh yang besar. Kehidupan di kota Madinah diatur oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Di sana ada orang kafir, Yahudi dan Nasrani, tapi ikut kepada aturan beliau. Jadi kalau ada orang kafir ingin memperoleh dunia, gak akan diberi porsi. Akhirnya banyak orang kafir pura-pura masuk Islam agar memperoleh kedudukan secara sosial, secara ekonomi, secara politik di Madinah. Tapi hatinya tidak yakin tentang benarnya Islam. Dia sembunyikan kekafirannya. Dia tampakkan keislaman secara zahir. Syahadatnya palsu. Karena hanya di lisan, tidak dari hati yang paling dalam. tidak didasarkan pada keyakinan. Ini yang disebut dengan munafik besar. Hakikatnya orang ini kafir. Keislamannya hanya apa? Pura-pura. Nah, kalau yang munafik besar seperti ini, dia azabnya paling dahsyat. Di neraka yang paling bawah dan kekal abadi selama-lamanya. Allah menyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Maksudnya paling hebat siksanya. Sekalipun demikian, karena lahiriahnya Islam, kita harus memperlakukan dia sebagai seorang muslim. Karena begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam kepada tokoh munafik saat itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetap diperlakukan sebagai seorang muslim kalau ketemu salam. Dan dia memperoleh hak-hak seperti umumnya kaum muslimin. Kalau sakit ditengok, kalau mati disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan. Karena menampakkan keislaman secara zahir. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan aspek zahirnya. Jangan menghukumi orang berdasarkan aspek batin. Aspek batin yang kita enggak tahu, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah nifaq besar. Kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya dan pasti ke neraka. Kedua, nifaq kecil. Nifaq kecil adalah nifaq yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia muslim. Dia yakin Islam ini benar. Tapi dalam dirinya ada karakter yang khas dimiliki oleh orang-orang munafik besar. Dalam satu riwayat ada 3, dalam riwayat lain ada 4 tandanya. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat khianat. Dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara. Kalau dia bertengkar, berselisih, dia curang. Mengemukakan alasan-alasan dusta, palsu, bohong, kayak gitu. Nah, jadi kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat, kalau bertengkar curang. Ini 4 tanda munafik. Ada enggak orang Islam yang kayak begini? Banyak. Ada orang Islam yang suka bohong? Rata-rata segenatanya. Yang janji ingkar? Iya. Yang khianat? Ada banyak. Yang curang? Banyak. Ini orang muslim. Apa mereka kafir? Tidak. Mereka yakin gak Islam itu benar? Yakin. Suka sholat? Suka. Sholatnya benar ikhlas apa enggak? Ikhlas. Benar. Bahkan di kalangan ikhwan-ikhwan yang ngaji juga sholatnya benar, tahajud, saum Senin Kamis gitu ya, berpegang teguh kepada sunnah. Ada yang tukang bohong? Ada banyak. Beberapa yayasan ikhwan-ikhwan ustad-ustad banyak tuh jadi korban kebohongan. Ada yang, aduh ustad saya darurat gitu ya, anak saya mau dioperasi. Istri saya baru melahirkan, saya baru di PHK, kontrakan habis, mau diusir gitu ya. Pokoknya pikarunyangan, pikawatirin. Ini bener nggak? Di mana tinggal di kota anu? Siapa ustad yang dikenal di kota anu? Ustad Fulan. Saya telepon. Itu ada orang tuh darurat, tolong. Wah ustad itu modus. Kita kenal orang itu. Macam-macam. Saya sengaja tidak menghapus WA-nya. Beberapa bulan kemudian nge-WA lagi. Kasusnya beda. Beberapa bulan kemudian nge-WA lagi. Intinya minta duit, tapi kasusnya berbeda-beda. Apa ada yang menyatakan, ibu saya mau dioperasi, meninggal gitu, mau meninggal, macam-macam. Berapa bulan kemudian bapaknya, berapa bulan kemudian mertuanya, berapa bulan kemudian istrinya, anaknya, ini tragis banget nasib orang ini. Dicek oleh ikhwan, bohong. Padahal suka ngaji. Status-statusnya itu nasihat, ayat, hadis, ucapan sahabat, ucapan ulama, banyak. Tuti namanya. Punten kalau di sini ada yang namanya tukang. Tukang tipu. Jadi, ada. Itu munafik. Tapi munafik kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Nah, bagaimana orang ini? Mungkin orang ini langsung ke surga. Tidak ke neraka dulu kalau, pertama mungkin tobat sebelumnya. Kedua, kalau tidak tobat, mungkin banyak melakukan amalan penghapus dosa. Kalau toh tidak, dia ke neraka. Tapi gak akan selamanya dia diazab sesuai dengan kadar dan jumlah dosanya. Setelah dosanya lunas, terbalas oleh azabnya, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi nifak kecil seperti ini mungkin ke neraka, mungkin tidak. Tak kalau toh ke neraka tidak akan abadi selama-lamanya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Ahli surga ukuran badannya sebesar ukuran badan Nabi Adam. Itu betul. Hadisnya sahih. Seberapa tinggi? 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira hampir 30 meter. Kalau Nabi Adam masuk ke masjid ini, gak akan bisa masuk. Ini mah tingginya berapa? 4 meter ada? 4 meter. Kalau tingginya hampir 30 meter, ya badannya menyesuaikan. Tidak mungkin badannya sebesar kita. Atau siga nyere, merin. Sebesar kita tingginya 30 meter, siga tangkal kelapa. Pasti menyesuaikan. Itu Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Dan ahli surga, semoga Allah memasukkan kita sebagai ahli surga. Ukuran badan kita sebesar ukuran badan Nabi Adam. Ya, diceritakan dalam hadis yang sahih. Adapun gantengnya seganteng Nabi Yusuf, hatinya sebersih hati Nabi Ayub, wallahu alam, tidak ada keterangan yang sahih tentang hal itu. Tapi yang jelas ganteng, iya ganteng. Tapi kan di sini kita goreng patut. Di sana mah beda tuh. Umpamanya suami istri dua-duanya goreng patut, tapi soleh dua-duanya. Masuk ke surga, anggar menjadi suami istri, tapi ngajang gelek, yang satu super kasep, yang satu super gelis. Nanti ada angin surga. Ahli surga setiap kena angin surga berubah, berubah. Menjadi tambah ganteng, menjadi tambah cantik dibanding semua. Terus begitu. Tapi gak ada keterangan seganteng Nabi Yusuf, Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di Pengker ayat. Nah, Mangga Muzain, satu pertanyaan dari pendengar. Baik Ustadz, ini ada dari Dani di Selat Sawu. Ustadz, sekarang sudah masuk bulan Muharram. Apakah disunnahkan untuk melakukan saum? Apakah ada dalilnya? Syukran, barakallahu fikum. Tayyawa fika barakallah, Dani di Selat Sawu. Tadi ayat dari mana? Ya. Ya. Nanti ngacung dan. Iya. Hari ini satu Muharram. Enggak, udah kelewat. Hari Jumatnya. Hari Sabtu. Sabtu. Hari ini tanggal 3 Muharram. Apakah disunnahkan? Tidak disunnahkan dari tanggal 1-nya. Enggak. Tidak seperti bulan Dzulhijjah. Nah, yang paling utama nanti tanggal 10 disebut hari Asyura. Tanggal 10-nya silakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tahun depan saya akan saum dari tanggal 9. Qadarullah, sebelum tahun depan beliau sudah meninggal. Tapi sudah ada tekad kuat niat untuk saum dari tanggal 9. Maka disunnahkan bagi kita di bulan Muharram untuk saum 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10. Bukan Agustus, bukan, tapi Muharram. Berarti tanggal 9 Muharram hari apa? Nah, tinggali wilangkan. Mungkin nanti pekan depan masih sempat kita tanggal hari naon? Ahadnya. Ahad sama Senin silakan. Ya. Apakah terlarang saum sejak sekarang? Enggak, silakan. Sekarang hari Senin silakan saum walaupun tanggal 3 Muharram, tapi saumnya bukan saum Muharram tapi saum sunnah Senin Kamis. Besok Selasa boleh saum? Boleh, tidak ada larangan. Saum apa? Saum sunnah mutlak. Selasa, Rabu boleh. Kamis nanti saum Senin Kamis lagi. Jumat boleh saum kalau disambung dengan Kamisnya, ya. Tapi nanti yang paling utama tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram saumlah kita. Apa faedahnya? Faedahnya saum Asyura bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Lumayannya. Oh, bukan lumayan lagi tuh, ya. Setahun dosa kalau dibiarkan, kalau berwujud mah sebesar gunung lebih merenannya. Itu terhapus hanya oleh saum satu hari tanggal 10. Ya. Jadi kita saum hari Ahad yang akan datang plus hari Senin. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insya Allah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Untuk hari ini nanti tak jam 8 seperti biasa ada kajian kitab Ad-Da'wah Da'wah Sunan Imam Ibnu Qayyim, tapi tidak di masjid, di studio, di radio, dan jangan datang, ada tempat, dengar saja di radio dan TV masing-masing, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.